Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim, Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum rakiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin, pemirsa ANB channel yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya, insyaallah di kesempatan sore hari ini ANB Channel akan membawakan sebuah kajian dengan tema sejarah tahun baru Masehi. Sejarah tahun baru Masehi. Yang semestinya kita jadwalkan tadi, kita akan melaksanakan kajian ini bersama Ustazuna Amin Nurbaid hafizahullah taala, namun qadarullah wa masyafa'al, beliau berhalangan, sehingga insyaallah kita sendiri yang akan coba paparkan tentang bagaimana sejarah tahun baru Masehi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ya, pada malam hari tanggal 31 Desember setiap tahunnya di segala penjuru dunia, ya, semua, hampir semua masyarakat, ya, atau banyak sekali, ya, masyarakat yang ikut meramaikan atau ikut merayakan tahun baru. Mereka berkumpul di tempat-tempat umum, ya, di lapangan-lapangan atau di pusat-pusat keramaian di tengah kota, ya, atau berkumpul bersama keluarga mereka, bersama teman-teman mereka di rumah-rumah mereka untuk menanti pergantian tahun. Yang acara ini diikuti pula oleh berbagai macam kemaksiatan, ya, bercampurnya kaum laki-laki dan wanita. Yang ini kita mulai dari yang paling ringannya, ya, bercampurnya kaum laki-laki dan wanita di satu tempat. Demikian juga diiringi dengan hingar-bingarnya musik keramaian, ya, musik, kemudian suara-suara yang mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Demikian juga acara-acara lainnya, ya, pemborosan, pesta kembang api, dan lain sebagainya. Ini seakan-akan sudah menjadi suatu tradisi yang mengakar di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki, ya, prinsip, ya, dalam beragama, dalam menjalani kehidupan ini, tidak kemudian ikut begitu saja tanpa diiringi dengan ilmu, tanpa mengetahui apa yang sedang kita ikuti, sekedar ikut-ikutan saja. Karena orang banyak melakukan hal tersebut, kemudian kita ikut melakukannya. Maka bukan seperti ini seorang muslim, ya. Seorang muslim hendaknya dia melandaskan aktivitasnya ini kepada tuntunan agama. Apakah yang sedang dia lakukan, apakah yang sedang dia kerjakan ini sesuai dengan tuntunan agama ataukah tidak? Ya. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah tahun baru Masehi ini. Kenapa? Karena kalau kita ungkap ya, sejarah tahun baru ya, ini tidak lepas dari budaya-budaya ya, orang-orang di luar Islam. Ya, budaya orang-orang kafir, budaya kaum musyrikin. Maka insyaallah di kesempatan sore ini kita coba ungkap ya. Kita mencoba untuk melaksanakan ya apa yang disebutkan dalam sebuah bait syair, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi. Faman lam ya'rif syarra min al khairi yaqa fihi. Disebutkan dalam sebagian bait syair, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut. Akan tetapi agar aku bisa melindungi diriku dari keburukan tadi. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, ya ko'afihi, maka dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Nanti kita akan sampaikan bagaimana sejarah tahun baru. Ya, agar kita tahu bahwa ini adalah suatu perkara yang buruk. Ya, suatu perkara yang muncul dari tradisi paganisme, penyembahan terhadap berhala, dan juga tradisi orang-orang ahlul kitab, ya, sehingga kita tahu bahwa ini adalah perkara yang perlu kita jauhi, tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengikutinya. Ya. Jadi kita akan coba paparkan bagaimana sejarah tahun baru, ya, mulai dari awalnya sampai kemudian di masa kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ahli sejarah menyebutkan bahwa sejarah tahun baru ini kembali kepada sejarah kaum atau masyarakat Babilonia. Ya, sekitar 4000 tahun yang lalu, berarti tahun 2000-an sebelum Masehi. Jadi peradaban Babilonia ini termasuk peradaban yang cukup tua. Ya, mereka peradabannya terletak di negara yang sekarang kita kenal dengan nama Irak, ya, di lembah Mesopotamia. Nah, mereka adalah bangsa yang pertama merayakan tahun baru. Ini kita belum berbicara tentang tahun baru Masehi, ya. Ini masih jauh sebelum kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Karena tahun baru Masehi itu dari kata Al-Masih, nisbat kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita akan bahas kenapa kok tahun kita sekarang ini disebut sebagai tahun Masehi. Baik, kita kembali ke masyarakat Babilonia sekitar 20 abad sebelum Masehi. Ya, mereka memiliki sebuah perayaan yang bernama Akitu. Akitu itu nama sejenis tanaman, ya, sejenis gandum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, sa'ir. Kalau kita menyebutnya jelai. Saya enggak tahu kalau di Indonesia ini ada enggak jelai, ya. Oat, ya, seperti oat. Sekarang kan orang kalau mau diet biasanya mengganti makannya dengan oat. Nah, seperti itu. Ini dulu makanan pokok orang-orang di Babilonia. Maka mereka memiliki sebuah festival, sebuah perayaan yang bernama Akitu. Ya, artinya panen jelai. Ya. Nah, pada hari itu bangsa Babilonia memulai tahun baru mereka. Ya, mereka menganggap ini adalah hari yang baru. Kenapa mereka jadikan hari tersebut sebagai hari yang baru atau permulaan dari tahun baru mereka? Ya, ada kisah yang melatar belakanginya, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah. Karena pada hari tersebut, menurut keyakinan mereka, keyakinan kuno bangsa Babilonia, ya, bangsa Babil, mereka berkeyakinan bahwa di masa tersebut dewa yang mereka sembah, yang bernama Marduk, ini berhasil mengalahkan seorang dewi, ya, seorang dewi yang jahat, yang bernama Tiamat. Jadi mereka memiliki beberapa orang dewa, kemudian ada dua dewa yang sangat kuat. Yang pertama, dewa Marduk. Dewa Marduk ini dewa yang menguasai langit. Kemudian ada dewa Tiamat. Dewa Tiamat ini yang menguasai laut. Nah, Dewa Tiamat ini merasa terganggu dengan kehadiran Dewa Marduk. Karena katanya Dewa Marduk ini dia suka bermain-main pasir sehingga pasirnya ini mengganggu. Ya, memang kadang-kadang kita bisa melihat mitologi-mitologi yang seperti ini banyak keanehannya ya. Makanya kita perlu bersyukur sekali dilahirkan sebagai seorang Muslim. Karena apa yang kita dapatkan, ya kisah-kisah yang didapatkan, ya ini bisa kita terima dengan akal kita. Adapun yang kita dapati dari mitos-mitos terdahulu, ya banyak yang aneh. Maka kemudian kedua dewa ini bertempur, kemudian pertempurannya dimenangkan oleh dewa Marduk tadi yang menguasai langit. Ya, dewa Marduk yang menguasai langit, kemudian Tiamat berhasil dia bunuh, lalu Tiamat ini badannya dia jadikan bumi dan langit. Nah, coba lihat ya bagaimana terjadinya bumi dan segala isinya. Ini tidak lepas dari pertarungan antara dua dewa ini. Maka karena Dewa Marduk menang ketika itu, ya, mereka pun memperingati atau merayakan kemenangan Dewa Marduk dan mereka jadikan sebagai awal tahun mereka. Jadi ini adalah perayaan tahun baru yang paling pertama. Kalau ada yang bertanya siapa salafnya perayaan tahun baru, ya inilah mereka salafnya. Tapi tentunya bukan salafuna saleh ya, tapi kaum musyrikin, orang-orang pagan, penyembah berhala, orang-orang babil. Mereka inilah yang pertama kali mengadakan perayaan tahun baru. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, ini penting juga kita ketahui ya, bahwa sesungguhnya perayaan tahun baru dari masa ke masa ini ya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Orang yang merayakan tahun baru di masa sekarang, pada hakikatnya dia hanya melanjutkan ya kebiasaan orang-orang terdahulu. Nah, apa tradisi yang dilakukan oleh bangsa Babil? Ya, ketika hari raya tahun baru mereka, ya, mereka memperbarui pemerintahan. Artinya mereka kembali menobatkan orang yang mereka angkat sebagai raja. Jadi bagaimana ritualnya? Jadi nanti raja mereka di tahun baru ini, raja mereka akan dibawa ke hadapan seorang pendeta. Ini pemuka pendetanya. Kemudian dia ditampar oleh siapa? Oleh pendeta tadi sampai kemudian menangis. Jadi ada raja. Raja ini orang yang paling tingginya, orang paling tinggi di Babilonia. Kemudian dibawa ke hadapan sang pendeta, kemudian dicopoti semua atribut kebangsawanannya dicopoti. Jadi dia seperti manusia biasa. Kemudian dia ditampar oleh sang pendeta. Ya, ditampar oleh sang pendeta sampai kemudian dia menangis. Nah, ketika dia sudah menangis, nah ini menurut mereka tanda bahwa Dewa Marduk yang mereka rayakan kejayaannya ini sudah meridhoi sang raja. Maka dia dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Nah, inilah yang mereka lakukan di hari raya tahun baru mereka. Nah, selain itu juga, selain pelantikan raja, ya, orang-orang Babilonia ini juga melakukan pembaruan kepada berhala-berhala. Jadi berhala-berhala mereka, patung-patung yang mereka sembah, ini mereka cuci. Mereka bersihkan, kemudian mereka arak. Ya, diarak ke seluruh tempat. Ya, sehingga semua masyarakat ketika itu bisa melihat patung-patung dewa tersebut sambil memuja dewa-dewa yang baru saja mereka cuci. Jadi dewanya mereka cuci ya. Ini kebiasaan mereka. Dan kemudian ya para penduduk ketika patung-patung itu lewat, mereka melantunkan nyanyian-nyanyian ya, bersukaria. Ya, mereka melantunkan nyanyian-nyanyian pujian kepada berhala-berhala tersebut dan puncaknya mereka mempersembahkan hewan kurban bagi berhala-berhala tadi. Nah, inilah perayaan tahun baru yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Dan bukan hanya masyarakat Babilonia saja yang memiliki perayaan tahun baru. Nah, kita akan lihat bahwa kebudayaan-kebudayaan terdahulu, ya paganisme ini mereka memiliki satu kemiripan. Jadi budaya-budaya sebelum Islam ini memiliki satu kemiripan, yakni mereka merayakan tahun baru. Ya, adapun dalam Islam sendiri enggak ada ya. Tentunya kita semua tahu ya bahwa dalam Islam tidak ada perayaan tahun baru. Tapi budaya-budaya terdahulu mereka merayakan tahun baru. Ya. Di kebudayaan Mesir kuno juga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahwa mereka juga punya perayaan tahun baru. Ya. Kalau Babilonia tadi memulai tahun barunya dari setelah memanen, setelah panen jelai. Adapun orang-orang Mesir kuno, ya orang Mesir kuno tidak sama dengan Mesir sekarang ya. Kalau Mesir sekarang itu, bangsa Mesir sekarang adalah orang-orang Arab. Mereka menjadi Arab setelah penaklukan yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Tapi bangsa Mesir terdahulu, ya mereka ini bangsa-bangsanya Fir'aun. Ya, bangsa Kipti, bukan bangsa Arab. Nah, mereka orang-orang Mesir ini sangat menggantungkan kehidupannya kepada Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ini bisa kita katakan kedudukannya adalah sungai yang suci menurut mereka. Seperti Sungai Gangga bagi masyarakat India. Ya, jadi kalau di memang kebanyakan peradaban-peradaban dunia itu lahir di dekat sungai. Ya, seperti Babilon tadi ya, Mesopotamia di antara dua sungai, Ufrat dan Tigris. Kemudian ada peradaban Sungai Indus, ya, yang melahirkan peradaban Sungai Indus. Ada Sungai Indus, termasuk Sungai Gangga juga, ya, ini melahirkan peradaban Sungai Indus. Demikian juga di Mesir, peradaban Sungai Nil. Maka mereka memulai tahun baru mereka, ya, dengan dua hal atau dua hal yang berdekatan waktunya. Yang pertama munculnya sebuah bintang, yang di bintang Sirion. Jadi ada sebuah bintang yang jadi mereka ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan astronomi yang lumayan ya. Jadi bisa biasa mengamati bintang-bintang. Mereka punya ahli-ahli astronomi ketika itu. Nah, mereka tahu ada sebuah bintang namanya bintang Sirion yang dia muncul kemudian menghilang. Nah, ketika muncul kembali bintang ini sebagai tanda munculnya tahun baru. Ya, sebagai tanda munculnya tahun baru bagi mereka. Atau mereka memulai tahun barunya dengan apa? Dengan meluapnya Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu memiliki siklus. Ada waktunya ketika dia memiliki debit air yang sangat banyak. Ya, sehingga membuat daerah Mesir itu dilanda banjir. Ya, sungainya meluap sehingga ini mereka jadikan patokan sebagai tahun baru. Ya, sebagai tahun baru. Ya, sebagai awal mereka memulai tahun. Nah, hanya saja barakallahu fikum, ada ritual juga yang mereka lakukan ya. Namanya tahun baru itu pasti diiringi dengan ritual. Di kebudayaan manapun yang namanya tahun baru itu diiringi dengan ritual-ritual. Maka berbeda dengan ritual yang dilakukan di Babilonia ya. Adapun ritual yang dilakukan oleh bangsa Mesir untuk menyambut tahun baru tadi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pesta minum khamr. Ya, jadi kalau Babilonia tadi, ya mereka melantik rajanya, mengukuhkan rajanya, kemudian juga mengarak berhala-berhala mereka, memandikan berhala-berhala mereka, dan membuat pengorbanan, membuat mempersembahkan kurban kepada berhala-berhala mereka. Adapun masyarakat Mesir, ketika itu mereka menyambut tahun baru dengan pesta khamr. Jadi kalau ada orang-orang ya di Eropa ya, kalau kita lihat mereka kalau malam tahun baru ya itu mereka mabuk-mabukan. Ya, setelah menghitung waktu 5 4 3 2 1 boom ya, pesta akan mengapi, langsung mereka mabuk-mabukan. Ya, sehingga di pagi hari di jalanan ya kota-kota Paris, London itu kita akan dapati orang-orang yang mabuk di jalan-jalanan ya. Di jalanan banyak sekali yang mabuk-mabukan. Nah, sesungguhnya mereka ini sudah ada pendahulunya, sudah ada salafnya, yaitu orang-orang Mesir. Mereka menyambut tahun baru dengan cara minum khamr. Nah, kenapa mereka minum khamr? Nah, ini juga ada landasan ya, ada sebabnya mengapa orang-orang Mesir itu minum khamr ketika merayakan tahun baru. Ya, ada ceritanya. Jadi mereka ya, maka tidak lepas dari paganisme ya, dari penyembahan kepada berhala-berhala. Jadi orang Mesir ini memiliki beberapa orang dewa, beberapa dewa. Ada dewa yang mereka anggap sebagai dewa terbaik mereka, namanya Dewa Ra. Nah, Dewa Ra ini ya memiliki seorang putri namanya Dewi Sahmet atau Dewi Sekhmet. Nah, Dewi Sekhmet ini dia karakternya jahat. Ya, kejam. Dia ingin untuk membunuh seluruh umat manusia. Ini dalam legenda mereka ya, dalam mitos mereka dikatakan bahwa Dewi Sekhmet ini ingin membunuh seluruh umat manusia. Maka apa yang dilakukan oleh Dewara ya untuk menghalangi Dewi Sekhmet dari membunuh umat manusia, maka dia menawarkan kepada Dewi Sekhmet untuk minum khamr. Ya, yang dia tipu ya, dia menipu Dewi Sekhmet mengatakan ini adalah darah manusia. Karena Dewi Sekhmet ini membunuh manusia untuk mendapatkan darahnya. Maka dikatakan bahwa ini darah manusia. Padahal dia sudah mencampur darah manusia tadi dengan khamr. Sehingga ketika Dewi Sekhmet meminum minuman yang diberikan oleh Dewi Dewara, dia pun jatuh, hilang kesadarannya, kemudian lupa dia untuk membunuh manusia. Karena itulah bangsa Mesir kuno merayakan tahun baru dengan minum khamr. Kenapa? Karena khamr inilah yang menyelamatkan mereka. Ya. Demikian juga dalam budaya Cina, ya. Dalam budaya Cina. Ya, Cina ini juga memiliki tahun baru ya. Kita termasuk ya di Asia Tenggara, Indonesia negara Asia Tenggara banyak bersentuhan dengan budaya Cina, termasuk di Indonesia. Ya, walaupun mereka minoritas, tapi budaya mereka itu sangat menonjol di tengah-tengah kita. Ya, budaya Cina itu sangat menonjol di tengah-tengah kita. Nah, mereka dalam kepercayaan Cina bahwa setiap awal tahun ya mereka memiliki sebuah legenda. Jadi setiap awal tahun ada seekor binatang yang namanya Nian. Nian ini binatang khayalan ya, binatang khayalan yang mereka pikir ini memangsa manusia ya. Jadi setiap awal tahun dia akan datang ke desa-desa ya untuk memangsa manusia, terutama dari kalangan anak-anak. Maka ada sebuah legenda yang diceritakan oleh leluhurnya orang Cina, ketika masyarakat di desa-desa merasa khawatir dengan keberadaan Nian ini, ada seorang yang tua, seorang yang bijak kemudian memberikan nasihat kepada masyarakat, ya hendaknya kalian mengecat rumah kalian dengan warna yang mencolok. Hanya kita lihat ya kelenteng-kelenteng itu warnanya apa? Merah. Ya, rumah-rumah orang Cina juga kalau kita masuk ke rumah mereka biasanya di depan pintunya ada kain berwarna merah. Nah, jadi orang tua ini memberikan nasihat ya cat rumah kalian dengan warna yang mencolok, warna merah. Kemudian kalian juga di awal tahun baru harus memakai pakaian yang mencolok. Makanya di awal tahun baru orang-orang Cina menggunakan pakaian berwarna merah. Sambil mengucapkan apa? Kungsi fa cai, ya. Warna merah ini sangat mendominasi mereka. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menakuti hewan tadi yang namanya Nian tadi. Ya, Nian ini hewan imajiner ya. Entah itu seperti singa, mungkin singa perpaduan antara singa dan naga. Kemudian dia juga menasihatkan untuk membuat keributan. Jadi biar Niannya pergi, ya, kita buat keributan. Dahulu sebelum ditemukannya mesiu, ditemukannya peledak, ya, mereka terbiasa untuk membakar bambu. Ya, bambu itu kan kalau dibakar dia ya ketika panas kotak-kotak ya, menimbulkan suara-suara yang suara-suara yang bising. Nah, ini untuk menakuti tadi hewan imajiner tadi. Ya, hewan imajiner tadi ditakut-takuti oleh mereka dengan suara tersebut. Nah, kemudian setelah ditemukannya mesiu, ditemukannya bahan peledak, diganti dengan apa? Petasan. Jadi tahu kan sekarang sejarahnya petasan itu dari mana? Kenapa orang tahun baru itu nyalakan petasan? Ya, ini diambil dari budaya Cina untuk menakut-nakuti hewan imajiner tadi. Dar ya, jadi dia takut. Demikian juga sebagian diantara mereka mengatakan bahwa untuk menakut-nakuti si Nian ini, kita harus bikin hewan tandingan. Makanya mereka membuat barongsai. Ya, tahu barongsai? Yang sering mereka dipertunjukkan di tahun baru Cina. Ini juga awal muasalnya untuk menakut-nakuti Nian. Jadi ketika dia masuk desa, ternyata ada lawannya, kabur dia. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu sejarah-sejarahnya. Nah, kita ambil dari sini bahwa yang kita ambil dari sini petasan, ya, dibunyikannya petasan di malam tahun baru. Nah, ini pendahulunya adalah orang-orang Cina, ya, mereka terbiasa untuk membakar petasan ketika tahun-tahun baru. Nah, di sana juga ada kebiasaan tahun baru orang-orang Persia. Mereka punya tahun baru namanya Nauruz. Ya, Nauruz ini juga termasuk yang dirayakan di Madinah ketika sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Salah satu festival atau salah satu hari raya yang dirayakan oleh penduduk kota Madinah adalah Nauruz. Nauruz ini jadi kemungkinan besarnya mendapatkan pengaruh Persia ketika itu. Ada pengaruh Persia di sana. Nah, yang mereka lakukan di kenapa bangsa Persia ya merayakan Nauruz? Karena mereka berkeyakinan bahwa di hari Nauruz itu, ya, kan orang Persia itu agamanya Majusi. Ya, agamanya Majusi. Mereka berpendapat, berkeyakinan bahwa ada suatu hari di mana bumi ini mulai bergerak. Jadi bumi ini, mereka berkeyakinan bumi ini suatu hal yang mati, yang tidak bergerak. Nah, kapan dia bergerak? Pada hari Nauruz tersebut. Ya, Nauruz itu sendiri dalam bahasa Persia, Wallahu ta'ala alam, artinya adalah hari baru. Hari ketika bumi ini mulai bergerak. Maka mereka kemudian bersyukur dengan pergerakan bumi tersebut. Lalu mereka membuat acara makan-makan, kemudian saling berkunjung, dan berbagi hadiah. Jadi ada acara makan-makannya, ya. Jadi kalau ada acara tahun baru, makan-makan, nah ini mereka kemungkinan besar mengambil dari kebudayaan Persia ini. Dan juga ini satu hal yang lucu juga, ya. Di perayaan Nauruz, mereka memiliki ada karakter, ya. Karakter yang mirip karakter Sinterklas dalam budaya Nasrani, ya. Ada Sinterklas, ada sosok yang suka membagi-bagikan hadiah. Ya, mereka menyebutnya sebagai Amu Nauruz, Paman Nauruz. Ya, Amu Nauruz ini yang suka membagi-bagikan hadiah. Jadi sebenarnya Sinterklas itu ada juga di budaya, Sinterklas itu ada juga di budaya Persia. Ya. Ini yang terjadi di bangsa Persia. Bagaimana dengan orang Yahudi? Orang Yahudi juga memiliki perayaan tahun baru. Ya. Mereka menamakannya Rosh Hashanah. Kalau bahasa Arabnya Rosh Hashanah, ya, awal tahun. Apa kebiasaannya orang-orang Yahudi di tahun baru mereka? Ya, mereka membunyikan trompet. Ya, jadi tahu kan budaya membunyikan trompet tahun baru dari mana? Ya, jadi mereka punya kebiasaan meniup trompet. Mereka katakan bahwa apa fungsi trompet ini? Ya, dibunyikannya trompet katanya untuk membangkitkan semangat. Ya, untuk membangkitkan semangat. Hari baru telah tiba, ayo kita semangat. Ya. Kum, ya, bangkit kita. Artinya mereka, bahkan di sebagian aliran Yahudi itu, mereka punya kewajiban, ya, ibadah mereka setiap kali Rosh Hashanah atau Rosh Hashanah tadi, mereka diperintahkan untuk meniup trompet paling tidak itu 100 kali dalam sehari. Ya, bayangkan antum ibadah. Kalau ada 1 juta orang, ya, saya enggak tahu penduduk Jogja ini berapa ini. Ya, sekitar 1 juta atau berapa juta, ya. Kalau semuanya melaksanakan ibadah ini, waduh, gimana kita 100 kali meniup trompet. Ya, 100 kali meniup trompet. Kita ada acara meniup trompet di tahun baru saja sudah terganggu, ya. Bagaimana kalau misalnya dilaksanakan oleh setiap orang? Nah, orang-orang Yahudi ini juga mengadakan jamuan makan malam, ya, jamuan makan di hari tersebut. Jadi ini hari raya mereka. Ya, berbeda dengan hari Asyura, ya. Kalau hari Asyura itu hari puasa, mereka juga merayakan Asyura. Ya, mereka menyebutnya Yom Kippur. Yom Kippur. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk Madinah, beliau mendapati bahwa orang-orang Yahudi itu juga berpuasa pada hari Asyura sebagai bentuk syukur mereka atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, kalau saja tahun depan aku masih bertemu dengan hari Asyura, maka aku akan perintahkan untuk berpuasa pada hari yang ke-9, hari Tasu'a, untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Jadi kalau hari Asyura itu mereka berpuasa, tapi kalau Rosh Hashanah ini hari di mana mereka bergembira. Ya. Nah, ini sekarang yang kita akan kaitkan dengan sejarah tahun baru Masehi. Ya, sejarah tahun baru Masehi ini tidak lepas dari kebudayaan Romawi. Ya, tidak lepas dari kebudayaan Romawi. Jadi perlu kita ketahui ya, bulan-bulan yang sekarang kita pakai ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember, ini semua adalah bulan-bulan ciptaan para penyembah berhala. Ya. Perlu kita ketahui nih, harus sadar kita ya. Bulan-bulan yang dipakai oleh manusia, kebanyakan manusia di muka bumi ini semua diambil dari bulannya orang-orang Romawi. Ya, mulai dari Januari sampai Desember. Ya. Nah, awalnya orang Romawi, ya, kan pendiri kekaisaran Romawi ini, ya, seorang sosok yang bernama Romulus. Dia pendiri kerajaan Romawi. Di awal pemerintahannya dia menetapkan bahwa dalam satu tahun itu hanya ada 10 bulan. Ya, kemudian bulan-bulannya mereka dinamai dengan nama dewa-dewa. Ya, bulan-bulan mereka dinamai dengan nama dewa-dewa. Bulan yang pertama yang ditetapkan oleh Romulus itu bukan bulan Januari. Ketika itu belum ada bulan Januari. Ya, bulan pertama yang mereka tetapkan itu bulan Maret. Bulan Maret ini merupakan penghormatan kepada dewa Mars. Ya, antum tahu planet Mars, yaitu diambil dari nama dewa orang-orang Romawi ya. Mereka mengadopsinya dari Yunani. Yunani kemudian diambil ya oleh orang-orang Romawi. Dewa Mars ini dewa perang. Ya. Kemudian bulan setelahnya adalah bulan April. Bulan April ini diambil dari nama Dewi Aphrodite. Ya, kalau saya tidak salah ini Dewi Kasih Sayang. Terus saking banyaknya dewa-dewinya kita gak hafal ya. Mungkin mereka juga dulu bingung juga kalau mau menghafal dewa. Alhamdulillah ya, kita Tuhan kita satu aja ya, Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau harus menghafal banyak dewa ya. Kayak menghafal nama menteri, gak hafal-hafal kita. Ya. Kemudian ada Mei, bulan Mei ya. Ini penghormatan ya, bulan untuk menghormati Dewi Maya. Dewi Maya ini putrinya Dewa Atlas. Dewa Atlas ini dewa yang dipercaya oleh mereka memikul bola dunia. Jadi bola dunia ini menurut kepercayaan Romawi ada dewa yang memikulnya, Dewa Atlas. Makanya buku yang mengumpulkan peta-peta itu disebut apa? Atlas. Ya, Atlas dunia. Diambil dari dewa mereka. Adapun Juni, ya, Juni diambil dari nama Dewi Juno. Ya, Dewi Juno ini istrinya Dewa Zeus. Ya, dewa tertinggi mereka, istrinya Dewa Zeus atau Jupiter ya. Zeus atau Jupiter ini sama, identik ya. Nah, kemudian bulan setelahnya, ya, kalau kita kan kenalnya bulan Juli. Enggak, kalau zaman dulu belum ada. Ya, namanya bulan Juli. Mereka menyebutnya Quintilus. Quinti itu artinya queen, queen itu 5. Bulan kelima. Ya. Jadi bulan Juli itu sebenarnya bulan kelima. Kalau sekarang bulan keberapa? Ketujuh ya. Ya, queen itu bulan kelima. Ya, dulu namanya Quintilus. Kemudian bulan keenam ya, Sextilis. Sext itu artinya 6. Ya, Sextilis, bulan yang keenam. Kemudian September itu 7, Oktober itu 8, Okto, ya Okto itu 8. Kemudian November itu 9, Desember Desi itu 10. Nah, ini 10 bulan pertama dalam kalender orang-orang Romawi. Ya. Nah, kemudian raja setelahnya ya, setelah dikoreksi ternyata perputaran bumi mengelilingi matahari itu ya, itu berlaku selama 12 bulan. Ya. Ini yang mereka yakini ya, mereka yakini apa yang mereka perhitungkan ya. Terlepas dari yang mana yang benar, apakah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, tapi rotasi itu, kegiatan rotasi itu ya berlangsung ternyata lebih dari 10 bulan, tapi 12 bulan. Maka kemudian ditambahlah oleh kaisar setelahnya ya, yang bernama Numa Pompilius, dia tambahkan 2 bulan tambahan ya. Bulan yang pertama bulan Januari sebagai penghormatan kepada dewa Janus. Dewa Janus ini dewa yang memiliki 2 muka. Nanti kita akan jelaskan karena ini berhubungan dengan tahun baru. Kemudian Februari, karena Februari ini mereka melakukan festival. Kalau saya tidak salah itu festival kesuburan. Jadi lengkap 12 bulan. Ya. Nah, kemudian apa yang dipakai oleh Numa, ditetapkan oleh Numa Pompilius ini, ya, berlaku selama berabad-abad. Berlaku selama berabad-abad di kerajaan Romawi, ya. Di kerajaan Romawi berlaku selama berabad-abad sampai kemudian, ya, naiklah Julius Caesar. Ya, Julius Caesar ini nama yang sangat terkenal di antara pemimpin Romawi yang sangat terkenal, ya. Julius Caesar, Augustus Caesar, ini termasuk pemimpin-pemimpin Romawi yang terkenal. Nah, ketika dia naik tahta sekitar tahun 45 sebelum Masehi, ya, dia menetapkan tanggal 1 Januari sebagai awal pertama tahun Romawi. Ya, jadi yang sebelumnya Januari itu letaknya itu di Desember, ya, dia ganti, dia taruh justru yang kita mulai satu tahun itu dari Januari. Januari, Februari, baru Maret. Ya, tapi karena namanya itu sudah populer, maka yang namanya September, Oktober, November, Desember ini tetap dipakai walaupun tidak sesuai lagi dengan angkanya. September itu artinya 7, ya, sekarang menjadi bulan 9. Oktober, Okto yang artinya 8 sekarang jadi bulan 10. November yang artinya 9, ya, sekarang jadi bulan 11. Desember yang artinya 10 sekarang menjadi bulan ke-12. Jadi ini sebabnya kalau ada teman-teman yang mungkin belajar bahasa Latin, loh kok ini padahal Okto itu kan delapan, ini asal muasalnya. Jadi ada pergeseran yang dilakukan oleh Julius Caesar. Nah, kemudian kata ahli sejarah, ya, setelah ditetapkan oleh Julius Caesar bulan tadi itu dimulai pada bulan Januari, awal tahun itu dimulai bulan Januari. Kemudian Julius Caesar ini mati, ya, naik seorang komandannya yang bernama Marcus Antonius, atau dikenal, ya, di literasi barat namanya Mark Antony. Nah, Mark Antony ini kemudian karena saking hormatnya dia dengan Julius Caesar, dia ingin abadikan nama Julius Caesar sebagai salah satu bulan. Ya. Maka ditaruhlah bulan ke-7, ya, yang sebelumnya bernama Quintilus, ya, bulan ke-5, ya. Kemudian bergeser menjadi bulan ke-7, ya, ditetapkanlah nama Julius Caesar sebagai nama bulan ke-7. Maka kita mendapatkan nama bulan apa? Juli. Ya, jadi bulan Juli, antum yang lahir di bulan Juli kemudian namanya diganti, ya, namanya kan banyak itu nama Juli, ya, Yuli, Yuli, Yuli, ya, lahir bulan Juli kemudian namanya jadi Yuli, ya. Ini ngambil dari Julius Caesar, ya, jadi sanadnya bersambung kepada Kaisar Romawi Julius Caesar, ya. Kemudian naik, ya, setelah Julius Caesar, ya, ada seorang kaisar baru namanya Augustus. Nah, Augustus ini juga pengen diabadikan namanya dalam sistem kalender. Maka kemudian bulan setelah Julius, ya, setelah Juli, ini setelah bulannya Julius Caesar, ya, dia pengen nempel sama Julius Caesar. Augustus Caesar ingin pengen nempel, ya, dengan Julius Caesar. Maka kemudian bulan setelah bulan Juli dinamakan dengan nama kaisar yang baru ini, yakni August. Ya, jadilah Augustus Caesar. Ya. Ya, mungkin syukur juga enggak ada raja-raja yang kemudian mau ganti nama, ya, nanti diganti juga, ya, September, Oktober. Mungkin ada yang namanya Joko misalnya, ya, bulan setelah Agustus jadi bulan Joko nanti, ya. Tapi ya udah selesai. Ya, sudah selesai nama-nama bulan ketika itu, ya. Sudah ada nama Januari, kemudian Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, inilah nama-nama bulan, ya, yang berlaku sampai sekarang. Yang berlaku sampai sekarang. Ya. Nanti kita bisa lihat bahwa nama-nama bulan ini, ya, nama-nama bulan ini tidak lepas dari budaya pagan dan ritual-ritual mereka. Ya, seperti Februari, ya. Februari tadi mereka ada acara, ada ritual Februari. Kenapa disebut Februari? Karena mereka memiliki ritual tertentu di sana. Makanya ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Wala wal Bara, ya. Kalau bisa kita melepaskan diri dari warisan paganismenya bangsa Romawi ini. Caranya bagaimana, barakallahu fikum? Caranya adalah dengan menggunakan kalender Hijriyah. Ini juga mungkin yang jarang kita lakukan, ya. Kalau dulu ketika kami di Yaman, alhamdulillah, memang syiarnya itu adalah syiar tahun Hijriyah yang kita pakai. Bagaimana kan Ustaz? Sekarang kita kebanyakan manusia pakai tahun tahun Masehi yang menggunakan bulan-bulan tadi. Ya caranya kita konversi pakai angka. Misalnya Januari kita sebut sebagai bulan 1. Ya, tanggal 7 strip 1. Jadi tanpa harus menyebutkan nama-nama pagan mereka, nama-nama berhala mereka. Ya, 1 Januari kita ganti dengan 1 bulan 1, 1 bulan 2, ya. Adapun Hijriah kita sebutkan ya, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, ya, Jumadil Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita sebutkan secara lengkap. Tapi kalau bulan-bulan Masehi ini kita tulis dengan angka. Sebagai bentuk barok kita, ini karena ini kesyirikan ya. Ya, kesyirikan ini dosa yang paling besar. Ya, peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke sejarah tadi ya. Kenapa Julius Caesar kemudian menetapkan bulan Januari sebagai bulan pertama? Ini sebagai bentuk penghormatan kepada sosok dewa Janus. Ya, yang koin merah kalau Anda lihat di layar ya, jadi mereka abadikan ya nama dewa-dewa mereka itu dia mereka abadikan dalam koin-koin mereka. Ya, dari dinar dan dirham mereka. Dinar dan dirham itu dari bangsa Romawi, perlu diketahui ya. Bukan dari bangsa Arab ya. Dinar dirham itu konsepnya dari bangsa Romawi ya. Dinar ya, terutama dinar. Dinar itu dari bangsa Romawi, dirham itu dari bangsa Persia. Koin-koin yang berlaku di dunia ketika itu. Ya. Kenapa dia jadikan bulan Januari ini sebagai bulan pertama? Karena Januari ini diambil dari kata Janus, dewa Janus. Dewa Janus ini mereka bilang sebagai dewa transisi. Kenapa? Karena dewa Janus ini punya dua muka. Yang satu ngadap ke depan, yang satu ngadap ke belakang. Ya, yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Ya. Jadi seseorang, kata mereka, ini filsafatnya mereka, ketika mereka berada di pergantian tahun, hendaknya yang belakang ini tidak dilupakan, tapi kita tetap melihat ke depan. Bagaimana apa yang kita hadapi. Ya. Inilah awal muasal ya, Januari itu diletakkan di awal tahunnya bangsa Romawi karena adanya sosok dewa Janus ya. Januari itu dari kata Janus, Ianus. Ya, Janus atau Ianus. Ya, sebagai dewa transisi. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Romawi ketika tahun baru ya? Mereka menghiasi rumah-rumah mereka dengan rangkaian ranting ya. Antum mungkin pernah lihat ya kalau bangsa Romawi itu suka menggunakan mahkota yang terbuat dari ranting daun ya. Nah, kemudian ranting daun ini kalau tahun baru mereka letakkan di pintu-pintu rumah mereka. Makanya kalau kita lihat sebagian orang-orang Nasrani kalau hari raya Natal atau tahun baru ada apa namanya? Ada rangkaian kembang ya di mukanya ya di rumahnya itu. Nah, ini diambil dari kebudayaan ini. Biasanya orang Romawi dahulu mereka setiap ada acara tahun baru mereka letakkan ini di depan rumah-rumah mereka. Dan banyak lagi kebiasaan mereka yang diambil dari kebiasaan Romawi sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kemarin ya ketika membahas lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana muncul istilahnya tahun Masehi? Nah, sekarang kenapa kita menyebut tahun ini sebagai tahun Masehi. Ya. Tahun Masehi, penyebutan tahun Masehi ini juga tidak lepas dari budaya Nasrani. Ya. Jadi di abad ke-6 Masehi, tahun sekitar tahun 500-an, ada seorang pendeta Kristiani dan juga dia seorang astronom namanya Dionysius Exiguus. Dionysius Exiguus ini dia memperkirakan kapan lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia pun menetapkan ya lahirnya Nabi Isa itu sebagai tahun pertama. Ya, jadi ngitung nolnya itu dari kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka kan meyakini Nabi Isa tanggal 25 Desember. Maka beberapa hari setelah lahirnya Nabi Isa itulah dimulai tahun yang baru. Maka mereka menyebutnya sebagai Anno Domini. Ya, kalau orang Inggris itu antum lihat ketika mereka menyebut tahun ada BC, ada AD. ya, tahun sekian BC, tahun sekian AD. BC itu artinya before Christ, sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kita menyebutnya sebelum Masehi. Kalau mereka menyebut AD, itu Anno Domini. Artinya apa? Tahun Tuhan kita. Misalnya sekarang, tahun berapa sekarang? Tahun 2020 AD, Anno Domini. Artinya apa? 2020 tahun setelah tahun kelahiran Tuhan kita. Nah, itu maksudnya. Ya. AD itu dari Anno Domini, tahun kelahiran Tuhan kita, Tuhannya lahir. Ya, kemudian sekarang 2020 tahun setelah kelahiran Tuhan. Nah, jadi mulai setelah itu orang-orang Nasrani mulai menghitung tahun, mereka punya perhitungan tahun sendiri yang sudah berbeda dengan tahun orang-orang Romawi para penyembah berhala, sudah punya standar kalender sendiri. Ya, mereka mengambilnya dari tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian pada akhirnya pada abad ke-16 Masehi ada seorang paus namanya Paus Gregorius yang ke-13 dia menetapkan kalender ya yang disebut sebagai kalender Gregorian. Jadi sebenarnya kalender itu mengalami perubahan-perubahan ya. Walaupun sudah dihitung tahun pertamanya, tapi jumlah harinya masih ada perbedaan-perbedaan. Ya, karena sesuai dengan perkembangan astronomi ketika itu. Ya, kenapa tadi Romulus misalnya menetapkan 10 bulan ya, sesuai dengan kemampuan ketika itu ya. Oh, 1 tahun itu 10 bulan, kemudian berkembang 12 bulan. Tapi 12 bulan ini berapa hari? Ini juga ada perbedaan ya. Pertama kali mereka menetapkan 1 tahun itu 360 hari. Ada yang menetapkan 1 tahun itu 368 hari. Sampai kemudian disempurnakan oleh Paus Gregorius. Sebenarnya dia bukan dia sih, ada astronom-astronom yang di belakangnya, cuma dia karena dia memegang kedudukan tertinggi di Gereja Katolik, ya, dia kemudian menetapkan suatu kalender yang baru, yang termutakhir, namanya disebut sebagai kalender Gregorian. Nah, ini yang kemudian diadopsi oleh manusia di muka bumi ini sampai sekarang. Jadi walaupun tiap-tiap masyarakat ya memiliki tahun-tahun sendiri ya, seperti kaum muslimin mereka memiliki tahun Hijriyah. Kemudian orang-orang Hindu ada tahun Saka. Kemudian orang Cina memiliki tahun sendiri ya. Mereka punya tahun sendiri. Kemudian orang Jepang juga memiliki tahun sendiri, tapi yang dijadikan standar adalah tahun kalender dari Gregorian ini yang ditetapkan oleh Paus Gregorius yang ke-13. Ya. Nah, di sini tidak lepas juga dari faktor penjajahan ya. Jadi bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis, ya. Spanyol dan Portugis, ya mereka membawa misi penjajahan, ya, Gold, Gospel, Glory. Ya, ada 3 misi mereka, mencari kejayaan, mencari harta, menyebarkan agama Katolik, dan juga mendapatkan kejayaan. Ya, maka di antara otomatis ketika mereka menjajah suatu negeri, mereka menanamkan budaya-budaya ini, ya, termasuk kalender yang disepakati tadi. Maka kalender Gregorian ini tersebar di seluruh penjuru dunia dan dijadikan standar sampai sekarang. Ya, nah inilah sejarah, bukan hanya sejarah tahun baru saja ya, tapi sejarah bagaimana kalender itu bisa dipakai oleh manusia. Nah, dari apa yang kita paparkan di sini, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat bahwa pada hakikatnya tahun baru ini bukan sama sekali bukan budaya Islam ya. Bukan budaya Islam. Ya. Tapi budaya orang-orang terdahulu. Budaya-budaya orang-orang kafir. Budaya para penyembah berhala. Tadi kita sudah sebutkan, yang pertama kali melakukan membuat perayaan tahun baru adalah bangsa Babilonia. Ya. Untuk merayakan kemenangan dewa mereka, ya, dewa Marduk. Jadi mereka membuat festival-festival penghormatan-penghormatan kepada dewa mereka. Kemudian bentuk-bentuk perayaannya pun yang bisa kita saksikan di masa kita, seperti minum khamar, kemudian berkumpul di tempat-tempat yang ramai, ya, kemudian bersenang-senang, bernyanyi-nyanyi, meniup trompet, ya, makan-makan, ya, ini semua berasal dari budaya-budaya, bukan budaya-budaya Islam, ya, budaya-budaya orang kafir, budaya-budaya para penyembah berhala. Maka tidaklah layak bagi seorang muslim untuk meniru-niru mereka. Ya, tidak layak bagi kita untuk meniru-niru mereka. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah dua hari raya. Ya, dan bukan cuma dua hari raya biasa saja, tapi ada hikmah di sana. Idul Fitri adalah ungkapan syukur kita setelah kita menjalankan ibadah puasa selama satu bulan. Kemudian Idul Adha, ya, adalah hari raya di mana kita membuat pengorbanan, ya, atau menyerahkan, menyembelih hewan kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya bersenang-senang, ya, tapi ada unsur ibadahnya, ada unsur yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena inilah esensi dari kehidupan kita. Kita sudah tahu bahwa esensi kehidupan kita ini untuk, bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahkan dalam hari raya pun ada usul ibadahnya. Pendekatan diri kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasalam melarang para sahabat untuk merayakan hari raya, ya, orang-orang musyrik. Ketika beliau alaihi salatu wasalam masuk ke kota Madinah, ya, orang-orang Madinah ini memiliki dua hari raya, tempat mereka bersenang-senang. Yang disebutkan oleh para ulama, suatu hari itu disebut sebagai hari raya kalau ada terkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama, hari tersebut selalu berulang, makanya disebut sebagai Id. Selalu berulang. Id itu berulang, ya, ada, ini artinya berulang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ijtima'un nas, berkumpulnya manusia. Jadi bukan hanya satu orang saja yang merayakan, tapi ada sekelompok manusia yang merayakannya. Kemudian yang ketiga, ada ritual di sana. Ada yang mereka lakukan di sana. Entah itu peribadahan, entah itu bersenang-senang, entah itu apa, ya, ini mereka lakukan, ya, sebagai bagian dari perayaan tersebut. Nah, ketika itu di kota Madinah ada perayaan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggantikan kalian dengan yang lebih baik. Yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak perlu bagi kaum muslimin untuk kemudian ikut-ikutan merayakan tahun baru. Ya, kita sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dua hari raya, maka bersenang-senanglah di sana. Ya, hari kita untuk makan-makan, hari kita untuk saling mengunjungi, ya, hari di mana kita diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita manfaatkanlah. Nah, ini yang disoroti oleh sebagian ulama. Sekarang banyak di antara kaum muslimin, ya, ketika datang hari raya ini mereka tidak bersemangat untuk merayakannya, ya, malas-malesan. Tapi ketika datang hari raya seperti tahun baru, semangat sekali. Kita lihat sebagian orang, ya, pagi-pagi sudah berburu jagung misalnya. Ya, sekarang corona, ya, sekarang musim wabah, mungkin tidak seramai tahun-tahun kemarin. Tapi Anda bisa lihat sendiri kalau tahun baru, banyak di antara kaum muslimin yang mereka, ya, bersemangat sekali untuk merayakan tahun baru. Saya pernah ke Jakarta, ya. Saya pernah perjalanan ke Jakarta, kemudian pagi-pagi itu subuh naik ojek gitu, ya. Ini supir ojek ngomong ke saya, "Wah, ini kayaknya enggak bisa tahun baruan," kata dia. "Kenapa? Hujan mulu," kata dia. Ya. "Padahal nih ani udah beli jagung nih," kata dia. "Ah," saya bilang, "ini tukang gojek merayakan." Tukang ojek sampai merayakan tahun baru sampai udah beli jagung. Kemudian dia bilang, "Waduh, ini kayaknya enggak bakalan bisa merayakan tahun baru," kata dia. "Hujan." Artinya kan apa? Mereka sangat mempersiapkan ini, ya. Mempersiapkan acara tahun baru. Ya, bagian beli daging, ya, bikin barbecue party, ya, bakar-bakar daging. Ya. Maka ini satu hal yang sungguhnya kita bersedih, ya. Kenapa kaum muslimin begitu bersemangat? Padahal asal muasalnya seperti tadi, perayaan pagan. Ya, perayaan pagan yang kemudian ikut dirayakan oleh mereka. Demikian juga, ya, dengan merayakan tahun baru, kita telah terjatuh pada suatu dosa. Ini tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, dari awal tadi sudah kita jelaskan, ini semua budaya orang-orang kafir. Budaya orang-orang kafir, mulai dari Babilonia, enggak ada Islamnya sama sekali. Niup trompet, budaya Yahudi. Ya, makan-makan, budaya mereka. Nyalain petasan, budayanya orang-orang Cina. Ya, bukan budak yang muslim sama sekali. Maka kita khawatir termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ke dalamnya. Ya, jadi seorang muslim itu harus punya karakter. Saya seorang muslim, ya, saya tidak akan merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Selesai. Ya. Kita berharap dengan keteguhan kita ini, ya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab keistiqomahan kita. Karena bisa jadi orang terjerumus dalam kekufuran bermula dari ikut-ikutan. Ya, toleransi, pertama toleran, kemudian ikut-ikutan. Akhirnya, oh ternyata enak ya. Ya, menurut hawa nafsu dia ya. Ternyata enak ya jadi orang kafir, ya sudah deh saya jadi orang kafir aja. Ya, na'udzubillah. Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya sebagai seorang muslim kita punya prinsip. Jaga akidah kita, ya. Apa yang datangnya bukan dari Islam, ya ini kita tinggalkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian sampai di sini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. Bismillah, Afwan mau bertanya. Bila seseorang terbiasa jualan jagung bakar di malam hari dan berjualan pakaian di malam Ahad dan Ahad pagi, ketika malam tahun baru, manakah yang lebih baik ia jual, jagung bakar atau pakaian? Baik, yang mana yang lebih kecil kemungkinannya dimanfaatkan orang untuk bermaksiat? Kalau memang ternyata jagung bakar, dia bisa mengganti ya. Kalau jagung bakar itu dijual, ya, banyak orang yang membelinya untuk merayakan tahun baru, maka lebih baik dia ganti ya. Kalau memang dia bisa ganti ya. Sebenarnya hukumnya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja karena memang itu jualan dia. Tapi kalau misalnya dia bisa menggantinya, maka ini lebih baik ya. Semakin jauh dia dari larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berta'awun ya dalam dosa dan perbuatan melampaui batas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Wallahu taala alam. Pertanyaan kedua, assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya. Di daerah ana ada kebiasaan merayakan tahun baru seperti yang Ustaz sebut tadi, dan kemudian ada sebagian yang lain yang tidak suka akan perayaan tersebut mengatakan, bagaimana jika kita mengadakan pengajian di masjid untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang merayakan tahun baru ke masjid? Perkataan seperti itu apa hukumnya, Tad? Apakah termasuk tasyabuh atau masih diperbolehkan perkara demikian? Baik, wallahu taala alam ya, yang disebutkan oleh para ulama bahwa hendaknya kita tidak melakukan apapun di hari raya tahun baru, di hari raya orang-orang non muslim termasuk tahun baru. Jadi hari-hari yang kita jalani ini ya berlangsung seperti biasa. Yang memang jadwalnya kajian ya kajian, yang jadwalnya tidur ya tidur. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa ya, bahwa beliau mengatakan bal yakunu yauma iduhum indal muslimin kasail ayyam. Maka hendaknya seluruh ya bagi kaum muslimin hari-hari raya mereka, hari raya orang-orang non muslim ini seperti hari-hari biasa. Ya, tidak boleh kemudian la yakhusu al muslimun bi syai'in min khosaisihim. Tidak perlu dikhususkan dengan sesuatu yang merupakan kekhususan mereka. Ya, tidak perlu bikin ritual-ritual seperti kumpul-kumpul di masjid, walaupun sebagian orang ada yang berpendapat untuk taklilu syar, daripada mereka kumpul di jalanan, mending mereka di masjid, nanti dikasih kajian tausiah, kemudian sholat tahajud. Tapi kita khawatir juga terjatuh pada kebid'ahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi ahsannya adalah kita tidak mengadakan acara apapun. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan sejarah tahun baru Masehi dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi kami ingatkan, jadilah seorang muslim yang berkarakter, jangan mudah terombang-ambing dengan apa yang dilakukan oleh manusia ya. Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah ya, dibimbing oleh para ulama, inilah yang menjadi jalan hidup kita. Adapun yang selain daripada itu tidak perlu kita hiraukan, walaupun mungkin orang mengatakan kita sebagai kolot, tidak mengikuti zaman dan sebagainya. Ingat, nanti kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mengikuti manusia? Enggak. Walaupun semua orang di dunia ini mengikuti apa punya acara tahun baru, kita enggak ditanya kalau kita enggak diikut. Enggak ikut mereka, enggak ditanya. Tapi kita akan ditanya ketika kita tidak mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus benar-benar tertancap di hati setiap muslim dan muslimah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.